makan yang indah untuk nuraniku, untuk jiwaku. Malam kau alirkan hayalan penuh bunga-bunga, selimuti kabuan. Bintangmu malam, apakah ini benar? Semua yang ku rasa sungguh suci. Melayang melambung berjalan di langitmu, terangi yang ku